Pak, Pak, tolongin saya tuh, Pak. Ada apa, Bu? Anak saya uhu-uhu, Pak. Ada obat batuk khusus anak, Pak? Ada, Bu. Ini, Comic Kids, obat batuk anak yang dipercaya sejak dulu. Kalau anak batuk, pilih Comic Kids Strawberry. Kalau batuk pilek, pilih Comic Kids OBH Madu. Dosisnya pas untuk anak-anak. Bila si kecil batuk, pilih Comic Kids Strawberry. Bila si kecil pilek, pilih Comic Kids OBH Madu. Comic Kids, meredakan batuk pilek. Comic Kids, dosisnya pas untuk anak. Pak, Pak. Apalagi, Bu? Bener, Pak. Comic Kids, meredakan batuk pilek anak dan dosisnya pas untuk anak-anak. Sekarang, anak saya sudah tidak huhu lagi. Comic Kids, sakit berlanjut, hubungi dokter. Batuk di Comic Kids aja.